Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran yuafi ni'amahu wa yukafi muzida. Alhamdulillahilladzi la yukhibu rajiyahu wa la yaruddu da'iyah. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya imamil muttaqin sayyidil mursalin nabiyillahi wa habibillahi muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa atba'i tabi'in al-mujahidin al-tahirin wal-lazhin attaba'uhum waqa'tafau atharahum wasaru ala darbihim ila yawmiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahil hamdu wal minnah. Pada pertemuan pagi menjelang siang hari ini, kita bisa melanjutkan kembali membahas sebuah buku yang sangat mungil tetapi mengandung muatan yang kolosal, ya. Muatan yang sangat padat. Persoalan yang dibahas sesungguhnya sangat sederhana secara tematik. Membahas tentang menjaga, memuliakan kehormatan para ulama. Karena kita tidak bisa hidup sebagai seorang muslim dan muslimah tanpa ulama. Ya. Ulama ini adalah nujumun yuqtada bihim fi zulmatil barri wal bahr. Diibaratkan seperti bintang-bintang yang bertebaran di langit di tengah malam yang gelap gulita. Mereka lah yang ditebarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita jadikan sebagai panduan kita. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kebenaran melalui Nabi Muhammad s.a.w. Tetapi kebenaran itu tidak akan sampai kepada kita tanpa perantaraan para ulama. Makanya ulama disebut dengan warasatul anbiya. Ketika kita sudah tidak lagi memuliakan para ulama waliyadzubillah, ketika kita tidak lagi menempatkan para ulama sebagai penyambung lidah ar-risalah, penyambung lidah kerasulan dari Nabi Muhammad SAW, maka kita tidak akan pernah punya pegangan di dalam hidup ini. Baik untuk mengisi, memeriahkan, menyejahterakan kehidupan individual kita, kehidupan keluarga kita, maupun kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Maka para ulama lintas zaman, kita kalau sudah berbicara tentang ulama, tidak akan berbicara hanya ulama yang hidup di masa sekarang saja. Ya? Bahkan bukan hanya para ulama yang hidup berdekatan dengan kita saja. Tapi lintas lokasi, lintas negeri, lintas zaman. Sesungguhnya para ulama, ya, hidup di dunia ini, berkhidmat untuk ajaran Islam dan kaum muslimin, secara berkesinambungan. Mereka tidak akan terputuskan oleh hal apapun, ya. Makanya disebutkan la tazalu ta'ifatun min ummati wahirina 'ala al-haqqi la yadhurruhum man khazalahum wa la man adahum hatta taqum as-sa'ah wa hum kadhalik wa fi riwayatin wa hum 'ala dhalik. Di antara umat Islam ini akan tetap ada sebagian orang yang akan berpegang teguh pada kebenaran. Itu setiap zaman dan tempat. Akan tetap ada orang-orang yang berpegang teguh pada kebenaran. Mereka tidak akan dapat diusik oleh siapapun yang mengusik mereka. Tidak akan bisa dicelakai oleh siapapun yang hendak mencelakai mereka. Ya, yang dimaksud di sini adalah dalam agama mereka. Dan mereka akan tetap bertahan dalam kebenaran itu sampai datangnya hari kiamat. Jadi artinya, al-haqqu, ya, itu madmun. Kebenaran itu sudah diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetap qa'imun ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dari mana mereka bisa bertahan? dengan kehadiran para ulama yang selalu membawakan ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis saah, sampai datangnya hari kiamat. Jadi sekali lagi, kita memiliki kewajiban untuk memuliakan mereka, menempatkan mereka pada tempat yang tepat secara proporsional. Nah, sekali lagi di bagian akhir pembahasan ini kita akan menyelesaikan apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkaitan dengan hadis-hadis yang menceritakan tentang laknat terhadap para pelaku dosa besar, dan bahwa para ulama adalah salah satu di antara sekian banyak umat Islam ini yang mendapatkan udzur dengan kesalahan-kesalahan mereka di dalam berijtihad. Kita bacakan, kalau kita mulai dari 87 ya, 87 akhir kalau nggak salah ya, 87 akhir. Wahada ilzamun mufhim. Ini karena ternyata saya lihat itu bersambung dengan yang sesudahnya. Ya, kita kemarin baca dari wahwa ayyakul asail, tapi bagusnya kita baca dari paragraf awalnya saja. Setelah membahas tentang bantahan terhadap mereka yang mengatakan bahwa hadis-hadis yang menceritakan tentang ancaman dan laknat terhadap para pelaku maksiat sebaiknya tidak diberlakukan saja, ya, kecuali pada persoalan-persoalan yang disepakati pada para ulama, dikatakan bahwa itu tidak mungkin dengan dalil-dalil yang telah disebutkan sebelumnya. Lalu beliau menutup pembahasan itu dengan mengatakan wa hadza ilzamun mufhim. Ini merupakan sebuah kehalusan yang membungkam. Jadi orang Arab menyebutkan kata mufhim, ya. Mufhim, ya, faham itu artinya arang. Ya. Mufhim itu secara etimologis artinya menghitamkan. Tapi satu pendapat, satu sanggahan yang mufhim, sanggahan yang menghitamkan, itu artinya membungkam, menutup jalan untuk bisa dibantah lagi. Kira-kira seperti itu. Wa hadza ilzamun mufhim, ini sebuah keharusan, cara berpikir yang tidak bisa ditolak. La mahida anhu, tidak ada celah untuk keluar darinya. Illa ila wajhin wahid, melainkan pada satu titik kesimpulan saja. Wa huwa ayyaqul as-sa'il, ya. Ayyaqul as-sa'il, si penanya yang menyanggah pemberlakuan hadis ini, ya, secara umum, pemberlakuan hadis ini, berlakunya hadis ini dengan segala laknatnya secara umum, ayyaqul as-sa'il mau tidak mau akan mengatakan ana aslam, aku akan menerima anna minal ulama'il mujtahidin, bahwa di antara ulama-ulama ahli ijtihad man ya'taqidu dukhula maurid al-khilaf fi nusus al-wa'id, ada yang meyakini masuknya persoalan-persoalan khilafiyah sekalipun dalam ancaman-ancaman yang ada di dalam hadis, wa yu'idu ala maurid al-khilaf, sehingga mereka memberlakukan ancaman terhadap persoalan-persoalan khilafiyah sekalipun bina'an ala hadzal i'tiqad, berdasarkan keyakinan tadi. Ini saya berikan contoh sederhana yang dimaksud dengan pendapat ulama di sini. Ini satu hal yang tidak bisa dibantah, harus kita katakan demikian. Contoh, ya, satu contoh kasus. Ya, ini kasusnya paling nyata dalam kehidupan kita. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Orang yang melakukan amal ibadah tanpa tuntunan kami maka tertolak. Iyakum wa muhdatsatil umur, hendaknya kalian menjauhi, ya, cara-cara beragama, cara-cara beribadah yang diada-adakan. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah, karena setiap cara-cara ibadah yang diada-adakan adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dalalatin finnar, bahkan dalam sebagian lafal dikatakan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap sesat itu ujungnya neraka. Nah, hadis ini bukan hadis satu hadis saja, tapi banyak sekali hadis. Majmu' hadhihil adas hadis, akumulasi seluruh ada hadis ini tidak pernah ditolak oleh satu pun ahli fikih. Sekali lagi saya tegaskan, tidak pernah ditolak oleh satu pun ahli fikih. Ahli fikih mazhab manapun dan ahli hadis mazhab manapun, ya, Kuala ahli hadis ada mazhabnya, iya. Karena ahli hadis itu ada yang mutasahirin, ada yang agak sedikit berlonggar-longgar gitu ya. Ada yang sangat tegas sekali, ada yang pertengahan. Jadi seluruh mazhab ahli hadis dan seluruh mazhab ahli fikih enggak ada yang menolak akumulasi daripada hadis ini, ya. Jadi kata bid'ah itu bukan kata yang disanggah keberadaannya. Karena kalau sempat orang menyanggah keberadaan kata bid'ah di dalam agama ini, dia menyanggah sesuatu yang sudah mujma' alaihi, sudah menjadi ijma' para ulama. Ya, keberadaan bid'ah itu jelas gitu. Keberadaan bid'ah itu jelas, ya, bahwa bid'ah itu dibenci oleh Allah, bid'ah itu sesat, dan ujung daripada bid'ah itu adalah neraka. Ini satu hal yang disepakati. Inilah hadis dengan ancaman, salah satu di antara hadis yang mengeluarkan ancaman kebid'ahan. Bahwa pelaku bid'ah itu sesat, dan orang yang sesat itu ujungnya ke neraka. Nah, ungkapan ini diterima secara akumulatif, ya, secara makna mutu mufakat. Tetapi dalam persoalan takyin, penentuan siapa orang yang berhak mendapatkan ancaman ini, itu hal yang berbeda gitu loh. Jadi artinya ketika ada seorang ulama menjelaskan hadis ini, itu orang jangan langsung merasa tertuduh. Setiap bid'ah sesat, siap sesat neraka. Ya udahlah, kamu yang ahli sunnah, semua orang masuk neraka. Ya, kamu pemilik kunci surga. Ya, kita sering ya mendengar ucapan seperti itu. Kamu yang punya kunci surga. Ya, yang berhak menentukan orang masuk neraka atau tidak. Antara ungkapan ini dengan hadis tadi nggak ada hubungan sama sekali gitu. Karena ketetapan ucapan Nabi tentang bid'ah itu disepakati oleh ulama, sudah menjadi ijma. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ahli fikih. Ya. Cuman penetapan siapa yang berhak menerima laknat ini itu sama berlakunya dengan apa yang disebutkan di dalam hadis-hadis ini gitu loh. Ketika mereka melakukan perbuatan yang diduga disinyalir adalah bid'ah, kan harus diteliti dulu. Bisa jadi yang menuduh itu bid'ah benar, bisa jadi yang dituduh bid'ah itu yang benar, ternyata perbuatannya bukan bid'ah. Jadi kemungkinan itu selalu ada gitu loh. Ketika seseorang ulama menetapkan perbuatan ini adalah bid'ah, itu dia bukan seotomatis mengatakan orang yang melakukannya adalah pelaku bid'ah dan dia masuk neraka. Bukan itu tujuannya. Ya. Tapi untuk menegaskan kesimpulan hadis ini, sama dengan ulama yang mengatakan perbuatan ini haram. Isbal adalah haram. Bagian bawah kaki yang terkena kain itu di neraka. Ini hadis yang berbicara dan kita terima. Ya. Nah, persoalan kemudian orang yang melakukan isbal itu tidak lantas dituduh sebagai sebagai ahli neraka, kan begitu? Nah, karena bisa jadi yang dia lakukan ternyata bukan isbal dalam makna yang sesungguhnya, bisa jadi, ya, bisa jadi bahwa larangan itu tidak sampai kepada pengharaman, ternyata adalah makruh, bisa jadi gitu loh. Karena pendapat ini ada di kalangan ahli fikih, tetapi pengungkapan hadis ini tetap harus gitu. Bagi yang berkeyakinan ini adalah haram secara mutlak, ya harus dilakukan konsekuensinya. Tapi sekali lagi pemberlakuan hadis itu bukan merupakan senjata untuk menghukum orang gitu loh. Sedemikian rupa dengan secara mutlak. Bahkan orang boleh mengatakan orang yang melakukan bid'ah gitu. Jelas orang yang melakukan bid'ah, tetapi orang yang melakukan bid'ah ini tidak langsung bisa ditujukan kepada pribadi tertentu. Pertama, perbuatan tersebut belum tentu bid'ah. Yang kedua, kalau dia memang bid'ah, nanti ada lagi penghalang dia, misalnya dia sudah bertobat dari bid'ah itu, atau ada penghapus-penghapus dosa. Ya, bid'ah sebagaimana juga dosa-dosa yang lain bisa terhapus dengan amal perbuatan baik, misalnya. Dia mendapatkan syafaat dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus didudukkan ikhwaskan fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua dalil-dalil ancaman tadi sekali lagi jangan dijadikan ancaman, ya, untuk mencerca orang dan lain sebagainya secara personal. Tetapi hadis tersebut jangan tidak disampaikan gitu loh. Ancaman-ancaman yang ada dalam hadis itu tetap harus diungkapkan. Lalu kita sebagai kaum muslimin harus menerimanya dengan lapang dada, bahkan dengan sikap hati-hati. Siapapun kita, dari golongan manapun kita, dari kelompok pengajian manapun kita, ketika mendengar hadis kullu bid'atin dalalah wa kullu bid'atin finnar, itu yang ada adalah introspeksi gitu. Ya, introspeksi. yang saya lakukan ini masuk ya bid'ah, mudah-mudahan enggak, kan begitu. Dengan cara apa? Dengan cara tetap belajar dan belajar. Sama dengan orang yang berbuat keburukan, ya, terkena ancaman hadis, yang ancaman hadis tadi mengenai saya atau enggak ya? Teliti, ya, teliti, perhatikan, pelajari, gitu. Sehingga akhirnya kita tahu secara pasti apakah perbuatan yang kita lakukan masuk dalam ancaman tadi atau tidak. Contohnya riba, apakah yang saya lakukan ini terbukti riba atau tidak? Itu kita harus berhati-hati. Nah, ketika orang yang melakukan riba, ya mungkin masih perbedaan pendapat, harus hati-hati. Seorang yang meminum minuman atau makan makanan yang mungkin disinyalir bisa termasuk bagian daripada khamar yang diharamkan, semua orang ini harus berhati-hati dan harus terus belajar. Maka orang yang melakukan perbuatan yang disinyalir merupakan bid'ah juga harus berhati-hati. Harus terus belajar dengan kepala dingin untuk mengetahui dan meyakini apakah perbuatan yang dia lakukan itu memang betul bid'ah atau bukan. Jadi sebenarnya persoalan ini sama. Nah, ini yang dimaksudkan di sini, ya. Anna minal ulama al-mujtahidin, sebagian di antara ulama ahli ijtihad ada yang meyakini maksudnya persoalan syarafiyah itu dalam ancaman hadis tadi. Kemudian mereka memberlakukan ancaman tersebut berdasarkan keyakinan tadi. Fayal'anu masalan, mereka melaknat man fa'ala dzalikal fi'la. Mereka melaknat orang yang melakukan perbuatan ini, melaknat orang yang melakukan riba, ya, melaknat orang yang melakukan ini, melakukan itu, makan harta anak yatim, orang yang apa namanya durhaka kepada orang tua dan seterusnya, ya. Laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki. Begitu juga memberlakukan ancaman-ancaman lain, ya. Tersesat bagi orang yang melakukan perbuatan bid'ah, ya. Bahwa kebid'ahan itu adalah sesat dan sesat itu neraka. Ini diberlakukan. Lakin huwa mukhti'un hadzal i'tiqad khata'an yu'dharu fihi wa yu'jar. Tapi kadang-kadang seseorang itu bersalah, ya, dalam keyakinannya tadi khata'an yu'dharu fihi wa yu'jar. Dengan bentuk kesalahan yang dia yang menjadi ujur buat dirinya dan bahkan dia mendapatkan pahala. Jadi orang tadi melakukan perbuatan itu sudah jelas masuk dalam kategori yang dilaknat, tapi dia meyakini itu halal karena syubhat. Seorang melakukan kebid'ahan masuk dalam ancaman bid'ah, tapi ada syubhat di dalam pemahamannya, ya, sehingga dia meyakini itu bukan masuk kategori bid'ah. Seandainya dia ahli ijtihad, ini jangan apa ini ya, jangan kita mungkin bersikap a priori terhadap hal ini, ya. Kalau seandainya dia itu beristihad dan memang dia sudah sampai kepada level beristihad dan dia ternyata salah, dia tetap dapat satu pahala. Tanpa menafikan keberadaan perbuatan itu berdasarkan dalil misalnya, ya, yang kita tahu dan kenyataan bahwa perbuatan tersebut tidak ada dalil keabsahannya untuk kita nyatakan sebagai perbuatan bid'ah. Jadi sama halnya dalam maksiat, begitu juga dalam bid'ah. Fala yadkhulu fi wa'idin man lu'ina bighairi haq. Maka orang yang beristihad salah tidak masuk dalam ancaman. Ancaman itu berlaku tetap bagi pelakunya, tapi orang ini tidak masuk dalam ancaman bighairi haqqin, tanpa kebenaran, ya. Li'anna dzalikal wa'id, karena ancaman tadi huwa indi bagiku mahmulun ala la'nin muharramin bil ittifaq. Berlaku pada satu perbuatan yang terlaknat berdasarkan kesepakatan. Yang dimaksud di sini, ya, muharram yang beritifak, orang melakukan perbuatan haram dan sudah tidak ada hal lain yang bisa menghalangi dia untuk termaafkan. Dia bukan orang yang nggak tahu, misalnya, dia bukan orang yang dipaksa, dia bukan dalam konteks sedang beristihad, dan tidak ada lagi, maka berlakulah ancaman tadi. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan ittifak, karena satu-satunya ittifak adalah ini, ya. Kalau ada sebatas perbuatan yang jelas-jelas haram, ada perbuatan yang sudah jelas-jelas haram, misalnya para ulama tidak berbeda pendapat dalam hal itu, misalnya sudah ijma tentang keharamannya, tetapi orang yang nggak tahu tetap mendapatkan uzurnya, gitu loh. Orang yang nggak tahu tiba-tiba ada ulama yang melenceng, ya, dia menganggap itu ternyata bukan merupakan perbuatan haram, bisa saja, sehingga akhirnya perbuatan itu bukanlah merupakan perbuatan haram berdasarkan kesepakatan. Secara fikih ada kesepakatan ijma ulama, tapi pemberlakuannya pada pribadi-pribadi tertentu tidak disepakati karena ada hal-hal yang menghalanginya. Jadi sekali lagi, faman la'ana la'nan muharraman bil-ittifaq. Siapapun yang melakukan perbuatan yang sudah diharamkan, faman lu'ina, maaf. La'nan muharraman bil-ittifaq, barang siapa yang dilaknat dengan laknat dari perbuatan haram yang sudah disepakati, artinya sudah enggak ada lagi hal-hal yang menghalangi dirinya, ta'arrada lil wa'idil madhkur 'ala al-la'an. Maka dia akan terkena konsekuensi ta'arrad lil wa'idil madhkur, ancaman hadis tadi, 'ala al-la'ani, untuk dilaknat. Wa idza kana al-la'nu min mawaridil ikhtilaf, tapi kalau laknat tersebut pada konteks-konteks yang masih diperdebatkan, ini soal keberadaan orang tersebut, apakah dia tidak tahu, sekali lagi, apakah dia beristihad dan seterusnya, lam yadkhul fi ahadits al-wa'id, maka dia tidak termasuk dalam orang-orang yang terancam laknat tadi. Kama annal fi'lal mukhtalafa fi hilhi, sebagaimana perbuatan yang diperdebatkan halal atau tidaknya, walu'ina fa'iluhu, pelakunya itu dilaknat, la yadkhulu fi ahaditsil wa'id, tidak masuk dalam ancaman tadi secara mutlak, ya, secara mutlak tidak masuk. Hadis itu tetap berlaku secara umum, tapi secara personal tidak. Wa kama akhrajtu mahallal khilaf min al-wa'idil awal, ketika aku mengeluarkan persoalan khilafiyah dari ancaman-ancaman yang pertama tadi, ya, yang ada dalam hadis-hadis ancaman, akhrajtu mahallal khilaf min al-wa'id tsani, maka aku juga akan mengeluarkan hal-hal yang masih diperdebatkan dalam ancaman yang kedua. Ini sudah kita bahas kemarin, ya. Jadi ancaman yang pertama yang ada dalam hadis-hadis laknat, nanti ancaman yang kedua adalah ancaman melaknat orang yang tidak berhak dilaknat. Itu artinya. Jadi kalau di dalam konteks yang pertama ada sebagian orang yang terbebas dari ancaman laknat, maka orang yang melaknat secara salah, ya, dia melaknat, ternyata yang dilaknat tidak berhak untuk dilaknat, dia juga berhak untuk mendapatkan pengampunan, ya, dengan kemungkinan-kemungkinan tadi, kemungkinan taubatnya, kemungkinan tidak tahunya, kemungkinan salah ijtihadnya, dan seterusnya. Jadi ghufran, ampunan Allah itu luas banget gitu lah. Ini bukan untuk digampang-gampangkan, ya. Ya. Karena sekali kemarin sudah kita sebutkan, hadis-hadis ancaman itu membuat kita takut, berhati-hati gitu loh. Ya. Tetapi adanya ampunan Allah dari berbagai sisi ini menunjukkan kemaharahmatan Allah, kemaha sayangan Allah, kemaha kasihan Allah, ya, terhadap hamba-hambanya. Jadi jangan heran gitu loh, pelaku maksiat yang udah berlumur dosa diampuni hanya diawali dari dia melakukan perbuatan kecil dalam hidupnya. Ya. Orang yang sudah berlumur dosa sedemikian rupa, membunuh 99 orang lalu diampuni, belum melakukan kebaikan tapi dia masuk surga. Ampunan Allah bisa datang dimanapun juga gitu loh. Ya. Jadi kalau kita sadar di situ, kita akan lebih mudah memandang persoalan yang terjadi di antara umat Islam ini dengan dada yang jauh lebih lapang. Ya. Jangan sekalipun kita berkata, kok bisa ya orang Islam melakukan ini, kok bisa ya, ya seorang Muslim yang taat melakukan ini, kok bisa ya orang yang udah lama ngaji melakukan ini, bahkan kok bisa ya seorang ustadz atau seorang guru agama melakukan ini. Karena sekali lagi, setiap orang bisa terkena dosa gitu loh. Jangankan ustadz, ya, jangankan seorang juru dakwah, jangankan orang yang sudah lama ngaji, jangankan seorang wanita muslimah yang terlihat salihah, seorang pribadi muslim yang terlihat salih, ya, dalam masa-masa tertentu para anbiya Allah, meskipun mereka semuanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, juga pernah melakukan kesalahan-kesalahan sebagaimana Adam, ya, kisah turunnya dari surga, sebagaimana Nabi Nuh, ya, yang kemudian dihukum di dalam perut ikan paus, melakukan kesalahan, ya. Sekali lagi, Nabi kita muliakan dengan mengatakan perbuatan yang mereka lakukan kesalahan bukan dosa, karena seluruh dosa mereka sudah diampuni. Tetapi ini membuktikan bahwasanya itu jangan dianggap aneh gitu. jangan dianggap kok bisa ya. Itu jangan dipandang seperti itu. Siapapun orang bisa melakukan perbuatan salah. Ya. Dan kemudian ampunan Allah bisa datang pada siapapun, kapanpun, dengan cara bagaimanapun yang tidak pernah kita sangka-sangka. Ya. Bisa jadi orang diampuni hanya gara-gara atau disebabkan asbabnya itu adalah doa anak kecil. Ya, ada pelaku maksiat yang didoakan anak kecil. Ya. Pelaku maksiat didoakan anak kecil. Ya. Jadi ada cerita kisah nyata, ini bukan soal pengampunan dosa tapi soal pertobatan. Di salah satu wilayah di Jakarta dulu itu ada orang yang kerjanya itu mabuk-mabukan, berjudi gitu ya, dan lain sebagainya. Dia setiap hari nongkrong di sebuah pos ronda. Di belakang pos ronda itu ada tempat pengajian sekaligus rumah anak yatim ya. Jadi ini saya tahu sendiri gitu ya, jadi bukan kata orang lain. Dia setiap hari melakukan maksiat dan sebagainya, tapi salah satu di antara kebaikan yang dia lakukan gitu. Dia nggak sholat, dia nggak puasa gitu. Itu dia sangat sayang sama anak-anak. Jadi anak-anak tuh dikasih, sering dia ngasih uang. Dia punya pekerjaan, ya, dia punya pekerjaan, dan pekerjaan itu bukan merampok, ya. Pekerjaan normal, halal. Yang kemudian uang yang dikasihkan itu, uang yang dia punya itu sebagian dikasihkan ke anak-anak. Dia sayang sama anak-anak kecil, terutama anak-anak kecil yang rajin ngaji gitu. Dia ahli maksiat, tapi dia senang dengan anak yang rajin ngaji. Jadi termasuk diantaranya anak-anak yatim di sana. Jadi suatu ketika salah seorang di antara anak tersebut ngomong sama teman-temannya, itu si Fulan tuh kok gitu ya, tapi baik sama kita ya. Yuk kita doain ya, mudah-mudahan dia dapat hidayah. Ya, jadi anak-anak itu akhirnya mendoakan si Fulan, mudah-mudahan dapat hidayah. Nah, dan pertama kali dia itu sholat itu juga tanpa ada yang ngajak sama sekali gitu loh. Jadi di belakang dia itu rumah yatim piatu. Di belakang pos ronda itu, nggak jauh di depannya itu ada satu musola kecil gitu. Jadi nggak tahu juga, jadi dia tiap hari dia dengar azan, tapi nggak tahu suatu saat dia mendengar azan itu agak lain gitu. Kok azan ini kok menghanyutkan sekali gitu loh. Itu dia nggak sadar tergiring gitu, nggak merasa sadar tergiring itu ke tempat wudhu, ya, ngelihat orang berwudhu dia contoh, dia lihat, dia lakukan, orang duduk dia duduk, orang sholat dia sholat, dia nggak pernah belajar sholat. Jadi nggak tahu tata cara sholat sama sekali. Tata cara wudhu dia nggak tahu. Itu pertama kali dia sholat tanpa sadar, tanpa ada ngajak, ya tiba-tiba dia sholat saja. Nah ini salah satu di antara bukti ikhlas confidence. Saya kira antum semua juga pernah melihat, menyaksikan, mendengar ya kisah-kisah taubat orang yang unik-unik, aneh-aneh. Begitu taubat, begitu juga ampunan. Kita nggak pernah tahu arahnya dari mana dan bagaimana cara datangnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembali ya kepada pembahasan. Wa a'taqidu anna ahadits al-wa'id fi kila at-tarafain. Aku yakin bahwa hadis-hadis ancaman pada masing-masing kasus orang-orang yang dilaknat dalam hadis-hadis yang dilaknat atau dalam hadis-hadis yang melaknat orang-orang yang suka melaknat orang lain, ya. Lam tashmal mahallal khilaf. Tidak berlaku pada persoalan-persoalan yang mungkin terjadi. Jadi tidak berlaku bukan persoalannya pada konteks, bukan persoalannya dalam, tidak berlaku dalam konteks di mana seseorang diperdebatkan apakah dia, ini bukan kasusnya ya, tapi orangnya, pada kasus orang yang masih diperdebatkan apakah dia akan terkena ancaman atau enggak. Ini si Fulan ini sudah terkena ancaman dilaknat atau belum, ini si Fulan ini sudah bisa layak disebut sebagai ahli bid'ah atau belum. Nah itu mahalul khilaf. La fi jawazil fi'li wa la fi jawazil la'nati fa'ili. Ini bukan berarti kita memperbolehkan perbuatan tersebut. La fi jawazil fi'li, saya ulangi lagi ya. Tidak berlaku bagi personal-personal tertentu yang masih diperdebatkan apakah dia masuk atau tidak. Baik itu dalam kemungkinan jawazil fi'li wala fi jawazil la'nati fa'ili, baik itu dalam persoalan berlakunya perbuatan tersebut pada orang tersebut, ya, berlakunya keharaman misalnya, wala jawazil la'nati fa'ilihi, atau berlakunya ancaman terhadap pelakunya. Ulangi lagi ya. Jadi seluruh hadis-hadis ancaman itu tidak meliputi person-person tertentu yang secara pribadi kontroversial apakah dia bisa dimasukkan ke dalam ancaman atau tidak. Baik dalam soal perbuatannya, apakah dia akan dikenai sahibu maksiat, sahibu bid'ah dan lain sebagainya, atau terkena laknatnya. Sawa'un i'taqadtu jawazal fi'li aw adama jawaz, baik dalam konteks aku sekarang ini sebagai orang yang menganggap perbuatan itu ternyata tidak haram atau haram. Jadi bisa paham sini ya, ya. Jadi orang yang melakukan perbuatan bid'ah misalnya di luar konteks saya, ini di pihak yang menganggap itu bid'ah atau enggak gitu. Tetap sama bahwa orang tersebut tidak bisa lantas kita tegaskan sebagai ahlu bid'atin, sebagai ahlul bid'ah. Ya, sebagai ahlul bid'ah. Orang tersebut secara personal sebagai ahlul bid'ah itu tidak bisa kita sematkan begitu saja. Baik saya dalam posisi yang menganggap perbuatan itu bid'ah atau tidak. Paham sini ya? Fa inni ala takdiran la ujawizu la'nata fa'ilihi wa la ujawizu la'nata man la'na fa'ilihi. Karena dalam konteks tadi, dalam dua kemungkinan tadi, dalam dua kejadian tadi, la ujawizu la'nata fa'ilihi, aku tidak memperbolehkan, tidak mengizinkan, ya, tidak mengabsahkan la'nata fa'ilihi, pelakunya itu dilaknat, wa la ujawizu la'nata man la'na fa'ilihi, juga aku tidak mengabsahkan laknat terhadap orang yang melaknat orang lain. Ini sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu ya. Ya. Jadi kalau pelaku dosa-dosa besar tadi mungkin saja mendapatkan uzur, maka orang yang melaknat mereka karena perbuatan itu juga mungkin mendapatkan uzur. Ini kita kembalikan misalnya dalam persoalan bid'ah tadi. Orang yang melakukan perbuatan bid'ah bisa saja dapat uzur, ya. Dan orang yang menegaskan perbuatan itu merupakan bid'ah, ya. Berarti pelakunya ini secara umum bukan tunjuk hidung ya. Pelakunya berarti melakukan kebid'ahan juga tetap mendapatkan kemungkinan ya dia akan diampuni dosa-dosanya kalau ternyata dia salah dalam tuduhannya. Jadi bisa paham kita di sini ya. Jadi kedudukannya bisa sama gitu loh. Jadi orang yang melakukan bisa diampuni, orang yang salah dalam menetapkan juga diampuni. Dan ini berlaku sebenarnya kita mengakui itu dalam persoalan yang kita sudah tahu. Tapi dalam persoalan yang kita bersikukuh berada di satu pihak, kadang-kadang kita nggak nyadarin itu. Dalam persoalan yang kita akui, contoh, ya, Syekh Al-Albani menetapkan orang yang bersedekap itu bid'ah. Gitu. Tapi Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin mengatakan sedekap itu wajib. Syekh Abdul Aziz bin Abdul Abdullah mengatakan bersedekap itu sunnah. Di sini sunnah, di sini wajib, di sana mengatakan bid'ah. Jelas kan? Bahwa dalam persoalan ini kita tahu bahwa kita tidak bisa mencap orang yang melakukannya sebagai ahlul bid'ah. Meskipun kita berada di pihak yang meyakini kebid'ahannya. Nah, kalau ini boleh berlaku dalam persoalan ini, kenapa kita enggak berlakukan juga pada hal-hal yang lain gitu loh. Ya. Kita tidak berlakukan lagi pada hal-hal yang lain selama itu adalah persoalan minal umur al-khilafiyah, minal umur al-fiqhiyah al-khilafiyah. Berbeda kalau itu adalah persoalan akidah antara kemusyrikan dan tauhid, itu beda. Antara kekafiran dan Islam itu beda, ya. Kalau dalam hal keyakinan, i'tiqad, kita harus bersikukuh dalam keyakinan yang benar, ya. Tetapi sekali lagi, kalau dalam hal-hal yang masih khilafiyah dalam satu persoalan, hendaknya sama sikap kita dengan persoalan yang lain. Kalau kita dalam persoalan ini yakin seperti itu perbuatan bid'ah, lalu sikap kita begitu keras kepada orang yang melakukannya, maka dalam perbuatan yang lain juga sama. Misalnya dalam sholat itu sama. Kita harus menetapkan bahwa orang yang bersedekap itu ahlul bid'ah. Kalau kita enggak memperlakukan kepada hal ini, maka pada hal yang lain juga tidak. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembali ya kepada persoalan. Wa la a'taqidu al-fa'ila wa la la'ina dakhilan fi hadisi wa aku tidak berkeyakinan bahwa pelaku perbuatan yang dilaknat tadi dan orang yang melaknat ya perbuatan yang dilaknat tadi akan otomatis masuk dalam konsekuensi hadis tadi. Wala ughallidhu ala al-la'ini ighladha man yarahu muta'arridan lil wa'id. Jadi sikapku terhadap orang yang melakukan perbuatan tadi tidak seperti melihat orang yang sudah pasti terkena ancaman. Ulangi lagi, la ughallidh, aku tidak bersikap keras, ughallidh itu bersikap keras. Ala lain terhadap orang yang melaknat ighlawa seperti sikap kerasku man yarahu seperti sikap orang yarahu, yang melihat orang tersebut muta'aridan lil wa'id, memang betul-betul melakukan perbuatan yang diancam gitu loh. Jadi kalau orang sudah melakukan perbuatan itu sudah mutlak, ini berarti ini laknat, ini neraka, ini seolah-olah seperti itu. Bal la'anuhu liman fa'ala al-mukhtalafa fihi indi min jumlati masailil istihad. Nah, tapi pelaknatan orang tersebut ya, yaitu terhadap orang yang melakukan perbuatan yang mukhtalaf fihi, masih diperdebatkan bagiku, min jumlati, termasuk dari bagian masailil istihad, persoalan-persoalan ijtihadiyah. Wa ana a'taqidu khata'ahu fi dhalika kama a'taqidu khata'al mubih. Aku meyakini bahwa orang itu bisa saja salah dalam hal itu, sebagaimana aku meyakini bahwa orang yang memperbolehkan pun bisa saja salah. Fa innal maqalat, ya, karena persoalan karena apa? Pendapat. Fa innal maqalat, sesungguhnya pendapat fi mahallil khilaf, dalam persoalan khilafiyah itu ada tiga yang diperdebatkan tadi ya. Persoalan khilaf, yang sekali lagi persoalan khilaf di sini kaitannya dengan ya ada ancaman ya, ada ancaman laknatnya, ada ancaman apa namanya haramnya dan sebagainya. Ada tiga jenis ungkapan pendapat dalam persoalan tersebut. Yang pertama al-qawlu bil jawaz, orang yang akhirnya memperbolehkan secara mutlak, udahlah boleh karena masih khilafiyah berarti boleh secara mutlak. Yang kedua al-qawlu bil tahrim al-khali min hadzal wa'id asy-syadid. Yang kedua, maaf, yang kedua al-qaul bi tahrim wal huqq wa'id, yang kedua pendapat bahwa perbuatan tersebut mutlak haram dan orang yang melakukannya mutlak terkena ancaman. Dan yang ketiga al-qaul bi tahrim al khali, yang ketiga adalah ucapan bahwa perbuatan itu adalah haram tetapi terlepas dari ancaman mutlak tadi. Ya, ancaman mutlak tadi. Wa ana akhtar, dan aku memilih pendapat yang ketiga al-qaul ats-tsalits. Kenapa? Li qiyamid dalil ala tahrimil fi'l. Jadi kalau kita melihat konteks seperti itu, kita tetap mengatakan perbuatan itu haram. Haram, ya. Li qiyamid dalil ala tahrimil fi'l, karena sudah jelas dalil pengharaman dari perbuatan tersebut. Ya kalau yang namanya maksiat ya haram, yang namanya bid'ah ya haram gitu. Jangan kaitkan dengan persoalan keduniaan, ya. Padahal bid'ah ini kan dalam agama, dalam ibadah. Kalau kalian menganggap bid'ah, pakaian yang kayak pakai juga bid'ah, ya. Rumah apa namanya di zaman sekarang modern juga bid'ah, ya. Mobil bid'ah, motor bid'ah, handphone bid'ah, ya. Sahabat muslim dan muslimah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini cara penyanggahan yang sama sekali tidak beralasan gitu loh. Cara penyanggahan yang keluar dari konteks, enggak nyambung, ya. Itu enggak nyambung sama sekali. Kalau kita ingin mempertahankan satu perbuatan menurut kita tidak bid'ah, maka kita harus membangunnya berdasarkan dalil. Membangunnya berdasarkan istidlal, cara pengambilan dalil yang benar gitu loh. Jangan larinya kepada mengatakan bahwa bid'ah itu enggak ada gitu. Kalau bid'ah itu ada, maka seluruh yang kita lakukan ini bid'ah. Itu kan artinya bid'ah itu enggak ada. Nah, ungkapan itu hanya seperti itu. Nanti di ujung-ujungnya ketika kepepet, oh iya betul, bid'ah itu ada. Seperti apa? Seperti orang yang meminta keberkahan ya dari orang-orang yang sudah mati. Kita katakan, itu perbuatan syirik. Itu kemusyrikan, bukan kebid'ahan. Ya. Itu kemusyrikan, bukan kebid'ahan. Menyembah selain Allah, menyekutukan Allah, itu kemusyrikan. Babnya bukan bab kebid'ah. Kebid'ahan itu dalam ibadah yang kita lakukan. Ya, ya. Yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Jadi kita kembali ya kepada persoalan, kita tetap mengharamkan perbuatan itu. Tapi kita juga tidak berpendapat dengan pendapat kedua bahwa orang yang melakukannya mutlak dia akan dapat ancaman tadi. Ya, orang yang melakukannya itu mutlak akan mendapatkan ancaman tadi. Tidak. Orang yang melakukan bid'ah itu sesat-sesat di neraka itu benar. Itu secara umum. Tetapi pemberlakuannya terhadap perusahaan-perusahaan tertentu itu tidak boleh begitu saja. Aku mengambil pendapat yang ketiga karena dalil tentang pengharamannya jelas. Wa ala tahrimi la'nati. Demikian juga dalil yang mengharamkan melaknat perbuatan yang diperdebatkan di kalangan para ulama. Ma'a i'tiqadi, tetapi aku meyakini annal hadis al-warid fi tawaqqudil fa'il wa tawaqqudil la'il lam yashfal hataini suratain. Aku meyakini bahwasanya hadis yang diriwayatkan terkait ancaman orang yang melakukan perbuatan tersebut dan ancaman terhadap orang yang melaknat orang yang salah, ya, melaknat orang yang sebenarnya tidak perlu dilaknat. Lam yasmal hataini suratain, tidak meliputi persoalan ini, ya, tidak meliputi persoalan ini, karena sosok-sosok yang kita tuju adalah sosok-sosok yang berpeluang, berpotensi untuk lepas dari ancaman-ancaman tadi, ya. Karena persoalannya itu ada syubhat, ada perbedaan-perbedaan pendapat, kadang-kadang menggunakan dalil-dalil yang sahih meskipun salah dalam memahaminya. Kita harus pahami itu dengan lapang dada, ya. Dengan lapang dada, di luar persoalan keyakinan kita bahwa setiap bid'ah itu adalah sesat dan setiap kesesatan itu di neraka. Fayaqalu lis-sa'il in jawazta an takuna la'natu hadzal fa'il min masail al-istihad. Kalau kamu meyakini, jadi kita kembali lagi kepada penyanggah sebelumnya, jadi kalau kamu sudah meyakini bahwa melaknat orang yang melakukan perbuatan yang diharamkan dan dilaknat itu adalah min masail al-istihad, termasuk persoalan ijtihad, jaza ayustadalla 'alaiha bidh-dhahiri an-nusus atau bidh-dhahiril mansus, maka ujung-ujungnya berarti dalil tersebut boleh digunakan secara lahiriah. Ya. Oh, maksudnya di sini, ya. Ketika orang itu meyakini ini persoalan istihadiyah yang enggak boleh ditetapkan kepada setiap orang, enggak boleh setiap orang dong langsung ditegaskan dia itu terlaknat, ya, dia itu sebagai ahli maksiat, dia ahli bid'ah, berarti kita boleh menggunakan hadis itu secara zahir. Kenapa? Karena dengan adanya khilafiyah tadi, berarti kan hadis zahir itu sebenarnya berlaku. Cuma pemberlakuannya yang tidak pada setiap orang. Bisa kita lihat ya. Bid'ah itu tetap berlaku. Tetapi terhadap perbuatan ini yang saya tidak yakin bahwa itu bid'ah. Ya. Tapi pemberlakuan hadis ini tetap enggak? Tetap. Pemberlakuan hadis ini tuh tetap. Jangan kemudian bahkan memandang mendengar hadis itu saja sudah benci gitu loh. Sudah enggak senang. Nah, seorang menjelaskan tentang laknat pelaku riba, dia benci. Orang menyebutkan laknat orang yang menyerupai perempuan dan laki-laki, dia benci. Ya, laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, dia benci. Jangan, katanya. Karena hadis ini harus tetap diyakini. Di luar persoalan, dalam konteks-konteks tertentu, kita tidak meyakini itu termasuk di dalamnya. Jadi, singkat katanya, menghadapi hadis ini pun kita gak boleh baper, gitu. Ya, jadi menghadapi hadis-hadis yang merupakan ancaman, kita jangan baper hanya karena anggapan nanti orang ngalahin saya padahal saya merasa nggak melakukan itu, jangan, ya, karena masing-masing itu ada dalilnya. Kita ulangi lagi ya, kalau kamu meyakini bahwa melaknat pelaku tadi itu termasuk persoalan istihadiyah yang tidak boleh diterapkan pada setiap orang, berarti kamu meyakini bahwa hadis tersebut secara zahir digunakan, makna hadis itu digunakan. Fa innahu hina idzin la amana min iradati mahalli khilaf. Karena hadis yang secara zahir itu digunakan itu tidak lepas, tidak aman ini la amana, tidak lepas min iradati mahalli khilaf, dengan kemungkinan terjadinya perbedaan pendapat min haditsil wa'id, dari sisi hadis itu sebagai ancaman gitu loh. Adanya perbedaan pendapat. Nah, persoalan bid'ah bukan bid'ah, para ulama berbeda pendapat itu normal kok. Ya, yang ini mengatakan sunnah, yang ini mengatakan wajib, yang ini mengatakan wajib, yang ini mengatakan mubah, yang ini mengatakan haram, yang ini mengatakan halal. Itu perbedaan pendapat kayak gitu di kalangan para ulama itu lazim terjadi, biasa terjadi. Nah, sehingga hadis yang mengandung ancaman tadi kan tidak lepas dari kemungkinan terjadinya persoalan khilafiyah dari sisi ancamannya. Wal muqta doli iradatihi qaim, karena konteks adanya kemungkinan khilafiyah tadi qa'im, itu tegak, ada. Fa yajibul amalu bihi, maka hadis tersebut tetap harus diamalkan. Wa in lam tujawiz ay yakuna min masail al-istihad, kalau kamu menganggap ini bukan merupakan persoalan istihad, kana la'nuhu muharraman tahriman qat'iyan, maka laknatnya itu menjadi muharraman qat'iyan, pelaknatan itu menjadi pelaknatan terhadap perbuatan haram yang qat'i sifatnya. Jadi kalau ini kita anggap tidak ada peluang untuk ijtihad, itu berarti orang yang melakukan perbuatannya, yang perbuatan yang diharamkan tadi, yang dilaknat dengan perbuatannya tadi, itu telah melakukan perbuatan haram yang qat'i sifatnya. Wala raiba anna man la'ana mujtahidan la'nan muharraman tahriman qat'ian kana dakhilan fil wa'idil warid. Tidak diragukan lagi bahwa orang yang melaknat seorang mujtahid dengan laknat pengharaman secara mutlak, ya, misalnya kita melaknat ya seorang ahli ijtihad yang salah gara-gara dia memubahkan nikah muta'ah, ya, memubahkan sebagian jenis minuman keras, ya, memubahkan sebagian di antara riba, misalnya di antara praktek riba, kita katakan dia telah dilaknat secara qat'i, secara mutlak, maka kana dakhilan fil wa'id, orang yang melaknat tadi, yang mengecam ulama tadi, justru akan terkena ancaman. Dalil al-la'in, orang yang melaknat orang yang tidak berhak untuk dilaknat. Wa in kana muta'awilan, meskipun dalam hal itu dia pun dianggap orang yang salah takwil. Ya. Orang yang salah takwil. Kaman la'ana ba'd as-salaf as-salih, sebagaimana kenyataan sebagian orang yang melaknat ulama as-salaf as-salih. Fasabata anna daur lazim. Jadi dengan ini kita tahu bahwasanya ruang berputar persoalan ini adalah hal yang mutlak sifatnya. Apabila diberlakukan pada satu kasus, maka diberlakukan dalam kasus yang lain. Ini yang ingin kita tegaskan, gitu ya. Ya, ketika itu diberlakukan dalam konteks-konteks perbuatan maksiat, berlaku juga dalam konteks-konteks perbuatan bid'ah. Ya, karena kebid'ahan itu ada khilafiyah di dalamnya, sebagaimana keharaman juga ada khilafiyah-khilafiyah di dalamnya. Ya. Tapi kita tidak bisa memberlakukan itu dalam persoalan tauhid. Nanti para ulama berbeda pendapat ini musyrik atau tidak. Itu jangan, ya. Karena dalam persoalan-persoalan ini hubungannya adalah dalam persoalan-persoalan prinsipil. Allah tittafaqa 'alaiha ahlus sunnah, yang disepakati oleh ahlus sunnah, gitu. Ya, persoalan-persoalan akidah ini persoalan fundamental, ya. Oleh sebab itu ahlus sunnah wal jamaah muttafiqun dalam persoalan-persoalan akidah. Kita kembali ya kepada persoalan sawa'un qata'ta bi tahrimi la'nati fa'ilil mukhtalafa fihi. Baik, dalam hal ini kamu dalam konteks menegaskan secara mutlak diharamkan melaknat pelaku perbuatan yang diperdebatkan tadi, au sawa'ta li ikhtilaf, atau kamu memperbolehkan. Wa dzalika li i'tiqad alladzi dzakartahu, keyakinan yang kamu sampaikan itu, la yadfa'u istidlal, semuanya enggak ada yang mengubah. La yadfa'u, enggak ada yang mengubah diwajibkannya menggunakan dalil binususil wa'id terhadap dalil-dalil yang mengandung ancaman tadi, ala takdirain, apapun pendapat dari dua pendapat itu yang kita pilih. Wa hadza bayyin, dan ini jelas, ya. Jadi manapun pendapat yang kita pilih nanti, tetap hadis-hadis ancaman itu harus diberlakukan. Jadi ini yang saya perluas jangkauannya tadi supaya kita bisa lebih paham lagi, ya. Jadi baik kita dalam konteks ini yang menganggap ini haram atau enggak, kita tetap mengatakan hadis ini berlaku. Orang yang mengatakan isbal itu hanya makruh misalnya, dia tetap mengatakan hadis tentang ancaman isbal itu berlaku, gitu. Bukan hadis ini semuanya enggak berlaku, enggak, berlaku. Cuman dia punya pemahaman yang beda. Dia menganggap ini bukan termasuk isbal yang diharamkan, ya. Bahwa pengharaman isbal itu misalnya harus dengan adanya ketakaburan, kesombongan dan sebagainya, sebagaimana sebagian subhat yang disampaikan oleh sebagian orang misalnya dalam persoalan tersebut. Ya. Tetapi dia tetap tidak meyakini, gitu, bahwa hadis itu nggak berlaku. Enggak, keyakinan dia hadis hari itu berlaku. Ya, bisa dipahami di sini, ya. Begitu juga dalam persoalan yang orang-orang berbeda tentang kebid'ahan dan ketidakbid'ahan. Maka dijelaskan oleh saya di sini. Wa yuqalu law a'lam laisa maqsuduna, kita harus tegaskan di sini, kata wa yuqalu, ditegaskan di sini, laisa maqsuduna, tujuan kita bihadzal wajhi, dengan pemaparan di sisi ini, ya, tahqiqa tanawurul wa'id li mahalil khilaf, tujuan kita bukan untuk membuktikan bahwa ancaman tersebut meliputi persoalan khilafiyah atau tidak. Bukan itu sebenarnya tujuan kita. Wa innamal maksud tahqiqul istidlal. Tapi yang ingin kita maksudkan bahwa kita membuktikan tetap diberlakukannya pendalilan di hadis riwayat dengan hadis-hadis yang ada ancamannya ala mahalil khilaf, meskipun dalam persoalan-persoalan yang diperdebatkan oleh para ulama. Ulangi lagi ya. Jadi tujuan di sini bukan untuk menunjukkan bahwa konsekuensi hadis ancaman hadis ini berlaku dalam persoalan khilafiyah, bukan itu. Tapi tujuannya adalah bahwa penggunaan hadis tersebut tetap berlaku, termasuk dalam persoalan-persoalan khilafiyah. Wal hadis ahfad hukman, karena hadis tersebut mengandung dua konsekuensi hukum, at-tahrima wal wa'ida. Pertama haram, kedua ancaman. Wa ma dzakartahu innama yata'arradu li lafzi dilalatihi 'alal wa'idi faqat. Apa yang kamu ungkapkan tadi semata-mata innama yata'arradu berfungsi li lafzi untuk menolak dilalatihi 'alal wa'id, indikasi hadis tersebut terhadap ancamannya saja. Wal maqsuru huna innama huwa bayanu dilalatihi 'ala ta'rif. Sementara tujuan daripada hadis itu di sini, tujuan hadis tersebut adalah untuk menjelaskan keharamannya. Ya, bisa paham ya? Nah, jadi kan banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran gitu ya. Kalau kita baca secara umum, itu kan yang ancaman begitu. Man qatala mu'mina muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam. Orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka dia akan masuk ke dalam jahannam. Bahkan ketika disebutkan jahannam, kita disebutkan neraka, seringkali disebutkan khalidina fiha. Dia kekal di dalamnya. Ini menunjukkan perbuatan itu haram banget gitu loh. Tapi adapun orang yang pernah membunuh orang yang muslim ya, tidak bisa dimutlakkan kan dia akan masuk neraka selamanya. Ini harus dibedakan antara dua kasus. Kalau enggak, gimana orang yang bunuh 99 yang bahkan digenapin 100, yang ke 100 ini bahkan ahli ibadah loh ya, bukan cuman seorang muslim, bahkan ahli ibadah dibunuh sama dia. Ngeri enggak? Ngeri banget gitu loh. Tapi ternyata ujungnya gimana? Ujungnya masuk surga. Jadi ancaman itu akhirnya tidak berlaku buat dirinya. Tapi apakah ayat yang menyebutkan demikian tidak berlaku lagi? Tetap berlaku. Ya, awalnya kejadian di masa dulu ya. Di masa itu pun diharamkan ya membunuh orang tanpa hak. Maka hukum haram itu tetap berlaku bagi pelakunya. Jadi kita kembali ya kepada pembahasan sekali lagi. Wal maqsuru huna innama, tapi tujuan di sini adalah bayanu dilalatihi ala tahin, menunjukkan bahwa perbuatan itu haram. Fa idza tazamta an al hadits al mutawa'idata lillahi la tatanawalu la'nan mukhtalafan fi. Kalau kamu bersikukuh bahwa hadis-hadis yang mengandung ancaman, la tatanawalu la'nan mukhtalafan fi, tidak mencakup laknat dalam perbuatan-perbuatan yang diperdebatkan oleh para ulama, lam yabqa fil la'nil mukhtalaf fihi dalilan la tahrimi. Maka laknat yang terkandung dalam hadis tersebut enggak lagi berfungsi sebagai bentuk pengharaman. Ma'ruf di sini ya, mafhum ya. Karena ucapan laknat tadi kan untuk indikasi keharaman gitu. Begitu laknatnya enggak diberlakukan sama sekali dalam persoalan yang diperdebatkan, akhirnya perbuatan tersebut menjadi perbuatan yang enggak dilaknat. Enggak dilaknat, ya akhirnya jadi boleh gitu. Kecuali kita menggunakan dari lain yang akhirnya mengharamkan dan melaknat juga. Ujung-ujungnya berlaku juga laknat dan ancaman tadi. Kalau kita tidak berlakukan, berarti tidak berlakukan pengharaman. Karena pengharaman itu muncul dari berbagai macam hal gitu loh. Ya. Jadi ada Allah murka, Allah melaknat, ya. Allah itu tidak akan melihat, Allah itu tidak akan berbicara. Jadi banyak ungkapan-ungkapan atas keharaman perbuatan. Yang kalau Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan bahwa adanya ancaman-ancaman tadi menunjukkan perbuatan dosa tadi adalah dosa besar. Perbuatan itu adalah perbuatan dosa besar. Kalau ancaman-ancaman itu kemudian dihilangkan, hilang lagi fungsi pengharamannya. Minimal, itu minimal ya, yang tadinya dosa besar jadi dosa kecil gitu. Riba jadi dosa kecil, minum khamar jadi dosa kecil ya. Perbuatan-perbuatan yang dilaknat semuanya jadi dosa kecil karena laknatnya tidak berlaku. Nah, sekali lagi itu enggak mungkin ya. Wama nahnu fihi min al-la'n al-mukhtalaf fihi kama taqaddam. Sementara sikap kita terhadap laknat dalam persoalan yang diperdebatkan sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi dalam yakun halaman karena jaizan, kalau ujungnya tidak haram, berubah perbuatan tadi menjadi perbuatan halal, itu tidak mungkin. Al-Yuqal fa'idhalam yakun dalilun ala tahrimihi lam yajiz i'tiqadu tahrimihi. Atau dikatakan kalau tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya, lam yajiz i'tiqadu tahrimihi, enggak boleh dong diyakini bahwa perbuatan itu haram. Wal muqtada li jawazihi qa'im, karena sudah ada bukti dibolehkannya. Wa'aw yuqalu fa'idha lam yakun dalil ala tahrimihi lam yajisi atiqal tahrimuhu wal muqtada li jawazi qa'im. Wahiyal ahadith al-la'inah liman fa'ala hadha. Di sana sudah jelas ada hadis-hadis yang melaknat perbuatan tersebut. Waqad ikhtalafa ulama rahimahullahu ta'ala fi jawazi la'nati. Memang para ulama itu berbeda pendapat tentang diperbolehkannya melaknat pelakunya secara personal, ya. La ala tahrimi la'natihi, wala dalila ala tahrimi la'natihi ala hadha takdir. Tapi tidak ada dalil yang menunjukkan haramnya melaknat perbuatan tersebut berdasarkan kemungkinan tadi. Jadi diharamkannya melaknat pelaku secara khusus itu tidak menunjukkan dilarangnya mengharamkan dan melaknat perbuatan tersebut. Fayajibul amalu bidalil muqtadi lijawazi la'natihi salim anil mu'arid. Maka ujungnya kita harus menggunakan dalil yang memperbolehkan melaknat orang yang melakukan perbuatan tersebut secara umum. Nah, kalau tidak ada hal yang menentangnya. Wa hadza yubtil su'al. Dengan itu pernyataan tadi terbantahkan. Faqad dara al-amru 'ala as-sa'il min jihatin ukhra, ya. Lalu persoalan tersebut bisa ditinjau dari sisi yang lain lagi. Wa innama ja'a hadza dawrul akhar li'anna amara tutus. Kenapa ada sisi lain? Wa innama ja'a hadza dawrul akhar. Adanya sisi lain tersebut di anna alamatan nusus, karena kebanyakan nas-nas atau dalil-dalil al-muharramati lil-la'ni mutadamminatun lil-wa'id, yang mengharamkan laknat juga mengandung ancaman laknat. Ini sudah dijelaskan sebelumnya, enggak perlu diulang lagi. Fa'in lam yajiz al-istidlal binusus lil-wa'id, kalau kita enggak boleh menggunakan dalil-dalil yang mengandung ancaman tadi ala mahalli khilaf dalam terhadap pribadi-pribadi yang diperdebatkan, lam yajiz al-istidlal biha ala la'ni, maka kita juga enggak boleh menggunakan hadis-hadis yang melaknat, ya, kaum muslimin, ya. Kenapa demikian? Karena kalau kita gunakan itu berarti sama saja kita dengan menggunakan dalil-dalil yang mengandung ancaman terhadap pelaku-pelaku dosa besar tadi. Jadi intinya demikian. Jadi mau tidak mau kita harus menggunakanlah dalil-dalil tadi. Jadi orang yang melakukan perbuatan tersebut berpotensi memang untuk mendapatkan ancaman. Begitu juga orang yang melaknat kaum muslimin berpotensi laknat itu akan kembali kepada dirinya. Makanya hati-hati, gitu. Perbuatan yang tertentu berpotensi mengeluarkan seseorang dari Islam misalnya. Kita juga tidak boleh gampang-gampang memvonis orang keluar dari Islam. Karena nanti kalau itu kita lakukan, kita akan terkena hadis, ya. Ayyuma rajulin qala li akhi, hadis Bukhari Muslim, ya. Seorang yang mengatakan kepada saudaranya sesama muslim, ya kafir, wahai kafir, faqad ba'a bihi ahaduhuma, maka akan kembali kepada keduanya. Kalau orang itu kafir, dia selamat. Kalau orang itu ternyata enggak kafir, kembali kepadanya. Nah, orang yang gampang-gampang vonis kafir ini juga enggak serta-merta kita yang ngelihat boleh vonis dia kafir. Karena nanti balik-baliknya sama. Kita enggak boleh vonis dia kafir juga. Dia kan vonis kafir orang lain yang bukan kafir. Kita juga enggak boleh vonis dia langsung sebagai kafir juga. Perbuatan dia takfiri, ya. Perbuatan dia itu yang disebut dengan keyakinan takfiri, keyakinan gampang memvonis kafir orang lain. Tapi juga bukan otomatis kita langsung mengatakan orang ini kafir. Tapi dia melakukan perbuatan yang berpotensi menyebabkan kekafiran. Jadi begitu seterusnya, ya. Kalau orang itu menukas ana astadilu ala tahrimi hadhihi la'na, aku enggak menggunakan dalil tadi untuk mengharamkan. Astadilu ala tahrimi hadhihi la'na, aku menggunakan dalil pengharaman la'nat ini bil ijma', dengan adanya ijma' para ulama. Qila, maka jawabannya al ijma' munakid. Ijma' itu memang sudah terjadi. Ala tahrimi la'nati mu'ayyan, ya. Ijma' itu sudah berlaku di kalangan para ulama ahli sunnah untuk mengharamkan melaknat sosok tertentu min ahlil fadl, dari orang yang sudah jelas memiliki keutamaan. Jadi sepakat para ulama, ya, orang yang memiliki keutamaan ilmu dan lain sebagainya, ya, yang dikenal sebagai orang yang baik, ya, seorang ahli tauhid dan lain sebagainya, itu tidak boleh dilaknat secara personal. Itu sudah menjadi ijma di kalangan para ulama. Amma la'natul mausuf, adapun melaknat orang yang melakukan kriteria tertentu, bukan bidik-bidik, ya. Orang yang melakukan perbuatan bid'ah, maka dia melakukan kesesatan, maka dia sesat, dan sesat itu tempatnya di neraka. Mengucapkan hal tersebut itu enggak apa-apa. Faqad arafta al-wuqu' ala khilaf, kita sudah tahu adanya perbedaan pendapat dalam persoalan tersebut. Waqad taqaddama anna la'natal mausuf, sebelumnya sudah dijelaskan bahwa melaknat orang yang punya kriteria tertentu, la tastaljibu isabata kulli wahidin, itu bukan berarti akan berlaku pada masing-masing di antara orang min afradihi, dari para pelakunya. Orang yang melakukan perbuatan bid'ah sesat, itu bukan berarti berlaku pada setiap orang yang kita tunjuk hidungnya. Kamu pelaku bid'ah, kamu ahlul bid'ah dan lain sebagainya. Idza wujidat asyurut, illa idza wujidat asyurut, kecuali kalau terpenuhi seluruh syarat-syaratnya. Wartafa'at mawani, hilang hal-hal yang menghalanginya. Walaisal amru kadzalik, dan dalam hal ini persoalannya tidak demikian, ya. Jadi penetapan sosok orang itu terbukti sebagai ini dan itu bukan persoalan gampang. Itu yang disebut oleh para ulama dengan iqamatul hujjah, penegakan hujjah. Dan penegakan hujjah ini hanya bisa dilakukan oleh para ulama. Ulama pun tidak sembarangan melakukan iqamatul hujjah. Jadi iqamatul hujjah itu diberlakukan oleh para ulama kalau memang itu dianggap penting, gitu, untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Kalau tidak, enggak. Ada orang yang sudah jelas-jelas melakukan kebid'ah yang nyata, ya, salah-salah menggunakan dalil dan lain sebagainya, yang kemudian para ulama melihat itu, lalu mereka mendiamkannya. Kenapa? Karena dia tidak mengajak orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut. Tapi begitu dia mengajak orang lain melakukan perbuatan tersebut, maka para ulama biasanya akan memberikan sikap kepadanya, namanya at-tahzir, agar orang-orang bisa menghindari perbuatan-perbuatan bid'ahnya, agar orang lain, ya, menghindari perbuatan-perbuatan bid'ahnya. Ya, kita kembali, ya, kepada persoalan. Wa yuqalu ayadan, dan ditegaskan juga, kullu ma taqaddama minal adillati dalah, semua dalil-dalil yang telah disebutkan sebelumnya, ala man'i hamli hadhil hadis, untuk memberlakukan kullu ma taqaddama min al-adillati dalah ala man'i hamli hadhihi al-ahadits ala mahalli al-haq, semua dalil-dalil yang telah disebutkan sebelumnya adalah yang menunjukkan ala man'i terhadap larangan hamli memahami hadis-hadis tersebut ala mahalli al-haq, terhadap persoalan-persoalan yang disepakati taruddu huda, ya, itu bisa menjadi sanggahan, ya, di sini, ya, bisa menjadi sanggahan, bisa menjadi bantahan di sini. Wa hiya tabtiru hadha as-su'al huna, dia bisa membantah sanggahan orang yang telah disebutkan sebelumnya. Kama abtalat asal as-su'al, sebagaimana yang juga membatalkan pangkal dasar daripada pertanyaan tersebut. Wa laysa hadha min babi ja'lid dalil muqaddimatan min muqaddimatid dalil akhar. Jadi ini bukan termasuk dalam bab ini, nanti ada dalam fikih, ya, menjadikan satu dalil sebagai mukaddimah dari dalil-dalil yang lain, bukan itu maksudnya. Ini enggak saya bahas karena ini pembahasannya panjang, ya, ini masalah fikih, ini bisa jam-jaman kalau kita bahas, ya. Tapi secara umum ini bukan termasuk bab menjadikan satu dalil sebagai mukaddimah dari dalil-dalil yang lain. Hatta yuqal ma'atat tabir innama dalilun innama huwa dalil, sehingga seorang mengatakan ini semuanya adalah satu dalil saja. Nah, tidak. Ini al-maksud minhu, tapi tujuannya adalah an yubayyin anna al-mahdzur alladhi dhannuhu huwa lazimun ala taqdirin. Hal-hal yang tidak mungkin menurut mereka itu berlaku pada kemungkinan manapun. Fala yaqulu mahdzuran, sehingga tidak mungkin itu dianggap tidak berlaku. Jadi untuk menegaskan kembali pembahasan sebelumnya, ya. Jadi ketidak berlakuan hadis-hadis tersebut pada kasus-kasus tertentu, itu juga akan berlaku kepada hadis-hadis yang lain, termasuk hadis-hadis yang menyebutkan tentang laknat Allah terhadap orang-orang yang suka melaknat kaum muslimin. Ya. Fa yaqulu dalilun wahid qad dala ala iradati mahallil khilaf min an-nusus. Fala yaqulu mahdhuran fa yaqulu dalilan fa yaqulu dalilun wahidun qad dala ala iradati mahallil khilaf min an-nusus. Karena satu dalil saja sudah menunjukkan tentang adanya potensi khilaf dari nas-nas tadi. Wa ala annahu la mahdzur fi dzalik, dan hal ini tidaklah dilarang, ya, tidaklah dilarang. Walaysa bi mustankar, bukan hal yang perlu diingkari. Ay yakuna dalil ala matlub muqaddimatan fi dalil matlub, ya. Jadi bukan sesuatu yang diingkari dan bukan sesuatu yang dilarang, meskipun itu bukan termasuk di antaranya. Seandainya apa yang disebutkan di sini sebagai mukaddimah dari adanya konsekuensi hukum yang lain. Wa in kana al-matlubani mutalaziman, meskipun dua hal itu adalah dua hal yang saling terkait. Ya. Ini sengaja saya inikan, ini ada faedah-faedah fiqhiyah yang kalau dibahas sangat panjang, ya. Dan saya kira tidak punya relevansi terlalu dalam terhadap persoalan yang mau kita ambil maknanya. Ya, sehingga tidak saya jelaskan. Ini ada beberapa mustalahat, ya. Terutama ini, ya, yang disebutkan di sini, ya, bahwa ini bukan termasuk mukaddimah, ya, dari mukaddimah dalil yang lain. Ini persoalan fiqhiyah, usul fiqh, ya. Ini sekali lagi kalau dijelaskan panjang sampai juga kepada ungkapannya walaysa bi mustankar ayyakuna dalil ala matlubin ala matlubi muqaddimatin fi dalil matlubin, ya. Ini lanjutan dari kaidah yang tadi, ya. Lanjutan dari kaidah yang tadi. Jadi kalau mau menjelaskan yang ini harus dijelaskan yang awal tadi. Tapi intinya saja saya jelaskan, ya. Saya enggak akan menjelaskan kata per katanya karena ada kaidah-kaidah yang harus dijelaskan secara panjang lebar. Jadi intinya saja bahwasanya tidak ada larangan, ya, pemberlakuan hadis laknat, ya, dalam satu hadis, karena pemberlakuan itu juga berlaku pada kasus-kasus yang lain. Kalau dilarang di sini, di tempat yang lain juga dilarang, gitu, ya. Kalau kita dilarang untuk menyatakan dalil perbuatan bahwa ini haram, ini dilaknat, ini bid'ah, maka nanti pada pemberlakuan yang lain juga dilarang, gitu. Saya ungkapkan begini, gitu. Jadi orang yang menuduh orang lain gampang membid'ahkan, ya, hanya gara-gara orang tersebut misalnya menjelaskan kebid'ahan satu amalan, gitu. Sementara dia mengamalkan amalan tersebut, sehingga dia merasa dituduh sebagai ahli bid'ah, dituduh sebagai ahli neraka. Akhirnya dia akan menuduh bagaimana? Orang itu sebagai ahli takfir, sebagai khawarij. Muncul tuduhan lain, gitu. Ya, jadi, penyangkalan dia terhadap orang yang menyebutkan tentang kebid'ahan satu perbuatan, itu dibalas lagi dengan tuduhan yang bahkan jauh lebih kejam, dengan mengatakan ini orang khawarij. Ya, orang khawarij yang gampang menuduh sesama muslim sebagai kafir. Kafir itu disimpulkan dari mana? Ya, setiap bid'ah itu sesat, sesat neraka. Dia menuduh orang yang melakukan perbuatan ini sesat dan dia masuk neraka. Neraka berarti kafir, ya, berarti dia memvonis kafir sesama muslim. Bahkan kadang-kadang dituduh sebagai takfir jama'i, memvonis kafir secara massal. Nah, ikhlas kafir ini yang dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sebenarnya salah, gitu loh. Ketika kita itu mengingkari berlakunya satu dalil, akhirnya kita akan menggunakan dalil-dalil lain yang salah juga, gitu loh. Yang bahkan jauh lebih salah dari yang kita salahkan. Kita mau menafikan itu, dan kemudian kita menuduh orang lain dengan tuduhan yang jauh lebih kejam lagi. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali saja kepada pembahasan sampai kepada hadis asar yang ke-11, kita baca secara singkat saja. Annal ulama, karena ini tidak lagi banyak pembahasan secara khusus. Annal ulama, jawaban ke-11 adalah annal ulama muttafiqun ala wujubil amali bi hadis wa'id. Intinya, ya, di kesimpulan ke-11, ulama sebenarnya sudah bersepakat untuk mengamalkan hadis-hadis yang ada ancamannya. Fi maqtalathu min at-tahrim, termasuk konsekuensi pengharamannya. Wa inna ma khalafa ba'duhum fil amali bi ahadiha. Kalaupun ada perbedaan pendapat di kalangan mereka, hanya dalam satuannya. Ini yang perlu ditegaskan, ya. Jadi berlakunya ancaman-ancaman itu jelas. Kalaupun mereka berbeda pendapat dalam satuannya, misalnya dalam kasus tertentu, ya, dalam sebagian penerapan riba, apakah ini riba atau bukan? dalam penerapan isbal, apakah ini isbal atau bukan. Itu yang para ulama berbeda pendapat. Tetapi tentang hadis-hadis awaidnya dan ancaman terhadap perbuatan tersebut dan haramnya perbuatan itu secara umum, itu tidak mereka perdebatkan. Yang mereka perdebatkan adalah di ahadinya, satuannya, fil wa'idil khasatan, dalam ancamannya secara khusus. Amma fit tahrim falaysa fi khilaf muhtasab. Dalam persoalan pengharaman yang muncul dengan adanya hadis-hadis tadi, itu para ulama tidak memiliki perbedaan pendapat yang muqtad, yang dianggap, yang muhtasab, yang diakui. Wa ma zalal ulama minas sahabah, para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, para tabi'in, wal fuqaha, dan para ulama fikih ba'dahum, sesudah mereka, ajma'in, seluruhnya, fi khitabihim wa kitabihim, dalam ceramah mereka, dalam kitab mereka, yahtadjuna biha fi mawaridil khilaf wa ghairihi, menggunakan hadis-hadis ini dalam persoalan yang meskipun ada perbedaan pendapat di dalamnya. Bal idza kana fil hadis wa idza kana dzalika ablagh. Karena kalau di dalam hadis tersebut ada ancaman, maka fi tablighi ablagh. Ada nilai lebih, nilai tambah dalam menyampaikan pendapat tadi, fi tidak at-tahrim, untuk menetapkan keharamannya. Alama ta'riful qulub, sesuai dengan yang dikenali oleh hati kita. Jadi hati manusia itu kalau sudah mendengar adanya ancaman, ya, itu kan kita jadi tahu betul, oh iya memang benar haram rupanya. Sampai Allah marah, sampai Allah enggak akan ajak bicara, berarti betul-betul haram. Sampai dikatakan setiap pelakunya akan diancam ini, ancaman itu. Coba kullu bid'atin dalal, setiap bid'ah itu sesat, setiap sesat neraka. Ini kan kalimat yang ngeri gitu loh. Jadi ini akan menimbulkan dalam hati kita keyakinan, oh ini haram betul, ini betul haram, ya. Itu bagi orang yang menilainya secara wajar, ya, menilainya secara wajar, tidak kemudian akhirnya merasa tertuduh dengan hadis tadi, ya. Masa kita merasa baper dengan hadis Rasulullah SAW? Wa annahu qawlu jumhur, itu adalah ucapan atau pendapat jumhur ulama. Wa ala hadza fala yuqbalu su'al yukhaliful jamaah, kita tidak bisa menerima pertanyaan yang berlawanan dengan pendapat jamaah para ulama, ya. Jadi intinya demikian, ya, para ulama itu bersatu pendapat dalam menyatakan bahwa hadis-hadis tersebut itu berlaku setidaknya tentang pengharamannya, karena di dalam pemberlakuan ancaman tadi nanti ada rinciannya lagi. Yang ke-12, anna nususul wa'id min kitab wa sunnah katsirah. Nas-nas yang sifatnya ancaman di dalam Quran dan Sunnah itu kan banyak gitu loh, banyak sekali. Wal qawlu bi mujibiha wajib, maka konsekuensi dari ancaman tersebut itu harus diberlakukan ala wajhil umum wal itlaq, tapi secara general, secara mutlak. Min ghairi ayyana syakhsun minal ashkhas, tanpa diberlakukan secara tunjuk hidung syakhsun minal ashkhas terhadap pribadi tertentu. Misalnya dikatakan hadza mal'un, fayuqal hadza mal'un, si fulan ini terlaknat. Amaghdub alaih, si fulan ini dimurkai Allah. Aw mustahid kuninar, si fulan ini berhak masuk neraka. Jangan diucapkan itu. La siyama in kana lidzalika syakhsi fadail, apalagi kalau ternyata orang tersebut pasti memiliki banyak keutamaan wa hasanat dan kebajikan. Fa inna man siwal anbiya, karena selain dari para nabi, tajuzu alaihimus shagair wal kabair, bisa saja melakukan perbuatan dosa kecil bahkan dosa besar. Ma imkani an yakuna dzalika syakhsu siddiqan, meskipun di sisi yang lain bisa jadi ternyata orang itu adalah siddiq, orang itu adalah syahid, orang itu saleh, orang saleh melakukan perbuatan dosa besar, bisa aja, ya. Dia berbuat dosa besar kemudian taubat, dia berbuat dosa besar kemudian ditutupi dengan perbuatan-perbuatan baiknya, mungkin, ya. Lima taqaddama ana mujibadz dzambi, sebagaimana penjelasan sebelumnya, ana mujibadz dzambi, bahwa konsekuensi yaitu hukuman terhadap perbuatan dosa, ya takhallafu, bisa lenyap, ditaubatin dengan adanya taubat, au istighfarin, permohonan ampun, au hasanatin mahiyah, atau perbuatan-perbuatan baik yang menghapusnya, au masaibah mukaffiratin, atau adanya musibah yang mengampuni dosa, au syafa'atin makbulah, atau syafaat yang diterima Allah, atau dan ini yang luar biasa sekali, ya, bimahdi masyiati rabbihi wa rahmati, atau dengan semata-mata rahmat, semata-mata kehendak Allah. Amalannya enggak banyak gitu ya, enggak banyak istighfar, enggak banyak taubat, tiba-tiba Allah menentukan dia akan diampuni dengan rahmat dan keutamaannya. Kita enggak pernah tahu, ikhwas kalian fiddin. Ya, jadi enggak bisa, jangan membuat kita merasa ngiri. Ya, oh ada orang berbuat dosa besar itu dalam hadis begitu banyaknya kok diampunin malah ahli surga. Waduh, enak banget kalau kayak gitu. Jangan. Ya. Karena sekali lagi masyiah Allah, kehendak Allah itu kan satu yang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kita yang bisa mengetahuinya. Nah. Fa idza qulna bi mujabi qalhi, toh kita juga mengakui konsekuensi firman Allah misalnya, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama urman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, bukan dengan cara yang benar, mereka itu seolah-olah makan api di dalam perut mereka, dan mereka akan dibakar di dalam api neraka. Ancaman enggak? Ancaman. Tapi apakah kemudian orang yang melakukannya pasti nanti akan di terkena ancaman tadi? Belum tentu. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ya'sullaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin." Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, melanggar batasan Allah, akan dimasukkan ke dalam neraka selamanya di dalamnya, dan dia akan menerima azab yang pedih, azab yang menghinakan. Ya, sini azab muhin, azab yang menghinakan. Bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, masuk neraka selamanya. Ya, nanti ada penjelasan para ulama arti khalidin wa al-khulud qad yuradu biha ya tuluz zaman. Kadang-kadang orang Arab mengatakan selamanya itu artinya dalam waktu yang lama. Kalau kamu, cara kamu begini, selamanya kamu akan bodoh. Kalau kayak gini, selamanya kamu akan lapar. Ya. Ucapan-ucapan begitu dalam bahasa kita itu kadang-kadang juga digunakan, tapi penggunaannya tidak serapat penggunaannya di dalam bahasa Arab gitu. Jadi kata Khalid itu mewakili kadang-kadang tuh zaman waktu yang lama. Khalid kadang-kadang bisa apa namanya, al-khulul hakiki, betul-betul selamanya, tidak berhenti-henti. Ya, bisa berarti waktu lama, bisa jadi tidak berhenti-henti. Nah, kalau kita lihat secara lahir di sini, ancaman kan jelas gitu. Tapi apakah setiap orang yang berbuat maksiat akan kena ancaman kayak gini? Kalau begini caranya, nggak ada di antara kita yang nggak selamanya dalam neraka. Nah, setiap kita melakukan perbuatan dosa dan salah dalam kehidupan kita. Nah, tapi ayat ini berlaku nggak? Berlaku. Tapi ancamannya terhadap pribadi tertentu itu belum tentu berlaku, karena ada hal-hal lain yang mungkin menghalanginya. Allah berfirman, "La ta'kulu amwalakum bil batil illa an takuna tijaratan 'an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Jangan kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali memakan harta dengan jalan jual beli dengan kerelaan kedua belah pihak. Karena jual beli itu makan harta orang lain. Betul ya? Tapi caranya halal. Innallaha kana bikum rahima, karena Allah itu Maha Pengasih. Nah, coba perhatikan di sini ya. Wa la taqtulu anfusakum, jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih. Wa man yaf'al dzalika 'udwanan wa dzulman fasawfa nuslihi nara. Orang yang melakukan perbuatan tersebut, yaitu makan harta dengan cara yang zalim, maka dia akan kami masukkan ke dalam neraka. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Dan sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi Allah. Ya, jelas orang yang makan harta orang lain, dia akan masuk neraka. Kita terima dalilnya, kita terima konsekuensinya, kita terima. Tapi sekali lagi, pemberlakuannya pada pribadi-pribadi tertentu itu belum tentu. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak-kehendak lain, memiliki jalan-jalan lain untuk mengampuni dosa, mengangkat harkat seseorang menghilangkan hukuman yang akan diberikan kepadanya ala ma syaa, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Aw kullu mujibi qadihi, bukankah kita juga menerima konsekuensi dari hadis la'anallahu man syariba al-khamra, Allah melaknat orang yang minum khamar, aw man aqqa walidayhi, orang yang durhaka kepada orang tua, aw man ghayyara manar al-ardi, bahkan sekedar mengubah rambu jalan. Jadi orang kesasar, kesamari, orang salah jalan kan diubah-ubah, itu dosa besar ya. Dan orang yang melakukannya dilaknat, ya, dilaknat, itu termasuk perbuatan dosa besar. Demikian juga la'anallahu sariq, Allah melaknat orang yang mencuri, la'anallahu akilar riba, Allah melaknat pemakan riba, wa mukilahu, orang yang memberikan kesempatan orang untuk makan riba, wa syahidai, saksi-saksinya, wa katibahu, bahkan penulis perjanjian ribanya. La'anallahu la yassadaqah wal mu'tadi fiha. Ini juga demikian juga orang, Allah melaknat orang yang menyimpangkan harta sedekah. Orang yang al mu'tadi fiha, menggunakan menyalurkan atau menggunakan harta sedekah itu secara semena-mena, ya, tidak sebagaimana yang disepakati. Jadi ini perbuatan yang dilaknat. Demikian juga man ahdatsa fil madinati hadasan, barang siapa yang melakukan perbuatan bid'ah di Madinah, au awa muhdisan, atau memberi tempat tinggal bagi orang yang ahli bid'ah, fa'alaihi la'natullah, maka dia akan dilaknat Allah wal malaikati, dan para malaikat, wan nasi ajma'in, dan manusia seluruhnya. Ya. Ada sebagian di antara orang yang disinyalir adalah pemilik keyakinan bid'ah, pelaku kebid'ahan, yang kemudian diberikan perlindungan oleh sebagian kaum muslimin, yang mereka misalnya ahlu sunnah gitu. Apakah mutlak mereka akan terkena laknat ini? Ya, tidak demikian, karena nanti ada syubhat seputar persoalan-persoalan tadi. Apakah benar dia adalah pelaku bid'ah? Apakah dia da'in ila bid'ahati atau ghairi da'in ila bid'ahati? Apakah dia mengajak pada bid'ahnya atau tidak? Apakah dia berlindung atau tidak? Apakah dia di bawah paksaan atau tidak? Dan lain sebagainya. Apakah dia terkena syubhat yang bisa dimaklumi atau tidak? Itu nanti akan ada klasifikasinya lagi. Demikian juga laknat Allah man jarra izarahu bataran, orang yang melabuhkan kainnya di fi qalbihi misqal ghatin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada meskipun sebiji jarah ketakaburan. Mungkin sebanyak di antara kita yang mungkin hadis ini. Kan yang dimaksud ketakaburan ini nolak kebenaran, merendahkan orang. Ya. Ada saja sebiji zarah ini enggak akan masuk surga. Ya, apakah itu mutlak berlaku? Ya, kalau mutlak berlaku, jangan-jangan kebanyakan kita, ya, umumnya kita itu pasti tidak akan masuk surga sama sekali. Ya. Sifat-sifat itu gampang saja masuk melusuk ke dalam diri kita gitu. Apalagi yang namanya miskol zarah, sebiji zarah itu kan kecil banget gitu. Kadang-kadang kita aja masih ngerasa bagaimana bisa dikatakan sebiji zarah gitu. Kita sendiri masih ngerasa. Berarti ada bagian dari ketakaburan itu yang kita bahkan enggak ngerasakan itu. Ya, jadi sekali lagi hadis ancaman ini berlaku, tapi pemberlakuannya pada setiap orang sekali lagi akan masuk ke dalam hitungan mukhtalaf fihi, persoalan khilafiyah. Aw man ghasyana falaysa minna, orang yang melakukan manipulasi dalam jual beli, orang yang menipu saudaranya, menipu sesamanya, itu bukan termasuk golongan kami, ya. Aw man da'a ila ghairi abihi, orang yang menisbatkan dirinya kepada bukan bapaknya, aw tawalla ghaira mawalihi, atau mengaku sebagai mantan budak dari orang yang bukan mantan tuannya, fal jannatu 'alaihi haram, haram masuk surga. Hadis ini berlaku ancamannya, menunjukkan bahwa ini adalah haram. Aw man halafa 'ala yaminin kadzibah, siapa yang melakukan sumpah palsu, lihat tapi aliyah malam beri muslimin, untuk mengambil harta sesama muslim, laki Allah wa huwa alihi rabban, dia akan menemui Allah dalam keadaan dimurkai. Dan juga aw man istahalla malam beri muslimin biyaminin kadzibah, orang yang menghalalkan harta sesama muslim dengan sumpah palsu, faqad ajaballahu lahu an-nar, Allah wajibkan dia masuk neraka, wa harrama alaihi al-jannah, akan diharamkan masuk neraka. Demikian juga sabda Nabi, la yadkhulul jannah qati'u rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim, ya. Banyak lagi yang lain, tidak akan masuk surga namam, tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba, dan banyak lagi kata la yadkhulul jannah itu dalam hadis. apakah itu mutlak terjadi pada para pelakunya? Semua ulama mengatakan tidak demikian. Ya. Mereka meyakini berlakunya hadis ini, tapi tidak menyebutkan bahwa hadis ini pasti berlaku terhadap setiap orang yang melakukannya. Ila ghairi dzalika min ahadits wa dan banyak lagi hadis-hadis ancaman. Lam yajuz an nu'ayyina syakhsan. Enggak boleh kita gunakan untuk menunjuk hidung seseorang. Mimman fa'ala ba'du hadzal af'al, yang melakukan sebagian dari perbuatan tadi. Wa naqulu hadzal mu'ayyan. Lalu kita katakan orang ini secara tunjuk hidung qad asabahu hadzal wa'id, sudah terkena ancaman ini. Di imkani taubah, karena mungkin saja dia bertaubat, wa ghairiha min muskatatil uqubah, dan melakukan sebab-sebab lain yang bisa menghapuskan hukuman tadi. Walam yabis an naqul, kita juga enggak boleh mengatakan hadza yastalzimu lanal muslimin. Ini berarti kita melaknat kaum muslimin dong. Karena kaum muslimin kan banyak yang melakukan itu. Aula'na ummat Muhammad, atau melaknat umat Nabi Muhammad. Yang tadi saya bilang ya, pembid'ahan masal, pengkafiran masal. Aula'na siddiqin aw salihin, atau berarti kita tuh melaknat orang-orang saleh, melaknat kaum siddiqin. Kalau bahasa sebagian orang, berarti orang ini menganggap masuk neraka para wali-wali Allah misalnya. Ya. Jadi mengangkat persoalan tersebut ini kepada wilayah yang bukan masuk dalam bagiannya sama sekali gitu. Jadi tidak boleh. Sama sekali tidak boleh ya. Li'anna yuqalu as-siddiq was-salih. Karena harus ditegaskan orang yang siddiq atau orang salih, mata saudarat minhu ba'du hadhihi al-af'al. Kalau sempat melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, la budda min mani'in, akan ada hal-hal yang menghalangi, yamna'uruhu kalwa'id, dirinya dari ancaman tadi. Ma'aqiyani sababihi dengan berlakunya sebab musababnya. Fa'ala hadhihi al-umur, lalu dia melakukan perbuatan-perbuatan tadi, mimman yahtasibu annaha mubahah bijtihad. Lalu ada orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut di kalangan orang yang menganggap perbuatan itu mubah bijtihadin, karena ijtihad atau taklid atau sejenisnya. Wa yatu ayakuna naw'an min anwa'is sidiqin, ya. Ya. Wa yatu ayakuna naw'an min anwa'is sidiqin alladzina intana'am. Intinya pada puncak pembahasan kita mengatakan mereka itu termasuk orang-orang yang siddiq, orang-orang yang salih, alladzi lam tana'a luququl wa'id bihim limani'in, yang selamat dari ancaman siksa tersebut karena adanya hal-hal tertentu yang menghalanginya. Kama tana'a luququl wa'id bihi litaubatin, sebagaimana kita meyakini ada orang yang terbebas dari ancaman litaubatin karena taubat, au hasanatin mahiyah, atau amal kebajikan yang banyak yang menghapuskan dosa, au ghairi dzalik, atau sebab-sebab lain. Wa'lam anna hadzal sabil hiya allati yajibu sulukuha, inilah prinsip yang harus kita bangun. Fa inna ma siwaha tariqani khabithani, karena dua prinsip lain itu sama-sama batil. Yang pertama, ahaduhuma yang pertama, alqaulu bihuqul wa'id likulli fardin min afradihi bi'aini. Orang yang mengatakan setiap pribadi yang melakukannya pasti kena ancaman. Bihuqul wa'id likulli fardin, pada masing-masing pribadi, pada masing-masing personal yang melakukan itu pasti kena ancaman. Ini salah. Wa da'wa anna hadza amalun bi mujabi nusus. Lalu dia mengatakan ini kan konsekuensi hadisnya. Hadisnya sudah mengatakan gini jelas. Wa hadza aqbah min qawli al-khawarij. Ucapan ini lebih jahat dari ucapan al-khawarij al-mukaffirin bizunub, yang memfatwakan kafir dengan dosa-dosa besar. Wal mu'tazilah, lebih kejam dari mu'tazilah wa ghairihim dan yang lainnya. Wa fasadu ma'lumun bil ittirar. Rusaknya pendapat ini sudah kita ketahui secara aksiomatik ya, bidarurah aksiomatik. Wa adillatuhu ma'lumah fi ghairi hadzal mawdi, dalil-dalilnya banyak kami jabarkan tapi bukan dalam buku ini, kata beliau. Ini pendapat yang pertama yang tidak bisa diterima. Orang yang mengatakan pokoknya orang yang melakukannya pasti kena ancaman, ya. Si fulan kena ancaman, si fulan kena ancaman, ini yang bahaya, ya. Jadi makanya dakwah Islam itu bukan dakwah tunjuk hidung, ya. Jadi hati-hati dengan ungkapan tunjuk hidung. Ulama kalaupun pernah melakukan itu dalam kasus-kasus tertentu, dan itu sangat jarang, dengan sangat hati-hati. Jadi orang yang mengisi ceramah-ceramahnya, mengisi majelis-majelisnya itu dengan sibuk menunjuk hidung orang-orang sebagai sebagai mubtadi, sebagai ahli maksiat, ahli bid'ah, kafir, ini itu, itu jelas bukan merupakan caranya para ulama. Itu masuk dalam golongan yang pertama ini. Yang kedua, tarkul qawli wal amali bil mujabi. Pendapat batil yang kedua adalah dengan meninggalkan pendapat dan amalan dengan konsekuensi hadis-hadis rasul itu semuanya. Hadis-hadis ancaman itu enggak berlaku. Zannan annal qawla bil mujabi mustalzam litan. Karena menurut mereka kalau hadis-hadis ini diberlakukan ujungnya mencerca. Ya, hadis yang mengatakan dilaknat udah enggak saya gunakan lah, jelek-jelekkan sesama kaum muslimin. Hadis yang mengatakan ini bid'ah itu sesat, oh jangan digunakan. Nanti sibuk membid'ahkan sesama kaum muslimin. Jadi antara membid'ahkan, memfonis bid'ah dengan menyatakan bid'ah itu sesat kan sesuatu yang berada di ruang yang berbeda gitu loh. Jangan disambungkan langsung. Wa hadza tarku yajuru ila dalal. Karena kalau kita meninggalkan konsekuensi hadis itu ujung-ujungnya sesat. Walhud bi ahli kitabain, kita akan termasuk seperti dua ahli kitab. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan pendeta-pendeta dan ahli ibadah di kalangan mereka sebagai Tuhan selain Allah. Wal Masih bin Amar yang menjadikan Masih sebagai anak Allah. Karena Nabi menjelaskan lam ya'buduhum, mereka itu bukan menyembah mereka berarti sujud. Walakin ahallu lahumul haram, para ulama itu menghalalkan yang haram, fattaba'uhum, mereka yang ikutin juga. Waharramu alihimul halal, mengharamkan yang halal, fattaba'uhum, mereka yang ikutin juga. Jadi enggak boleh kita wayufdi ila ta'atil makhluk fi maksiatil khaliq. Ujung-ujungnya kita hanya akan menaati makhluk bukan dan bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau kita nolak konsekuensi hadis tadi, kita ujungnya akan bermaksiat. Ya, ujung-ujungnya kita akan menaati manusia bukan menaati Allah Subhanahu wa taala ya. Karena konsekuensi hadis tadi kita tolak semuanya. Ketika itu berlaku pada persoalan-persoalan yang berbicara tentang maksiat, itu juga berlaku dalam persoalan-persoalan yang berbicara tentang bid'ah. Wa yufdi ila qubhil aqibah, ujungnya bisa akibat yang buruk dalam kehidupan kita. Wasu'ut ta'wil, penakwilan yang sangat jelek sekali. Ya. Wasu'ut ta'wil mafhum min fahwa qawlihi ta'ala. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa atii'ullaha wa atii'ur-rasul, atii'ullaha wa atii'ur-rasul ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war-rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ya. Jadi kalau orang itu berpendapat demikian, dia akan menjadi penakwil buruk dari ayat ini. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan pegang urusan di antara kalian. Kalau kalian berbeda pendapat dalam satu persoalan, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu kepada Quran dan Sunnah. Kalau kalian memang betul-betul beriman kepada Allah, karena itu lebih baik buat kalian dan itu adalah sebaik-baiknya penakwilan. Ya. Summa innal ulama rahimahullah yakhtalifuna katsiran. Kenyataannya ulama itu banyak berbeda pendapat. Fa in kana kullu khabarin fihi taghlib khalafahu mukhalifun turikal qawlu bima fihi min at-taghlib. Kalau setiap riwayat hadis yang di dalamnya ada ancaman lalu ditentang sebagian ulama lalu ditinggalkan sama sekali, autorikal amalul mutlakat, amalannya ditinggalkan sama sekali, lazima min hadza ya, lazima min hadza min al mahdzur ma huwa a'zam, seseorang akan terjerumus kepada dosa yang jauh lebih besar, bahkan min a'zam min ayusaf, sangat sulit untuk digambarkan. Min al kufri, dia akan terjerumus dalam kekafiran. Wal muruq min ad din, keluar dari ajaran agama ini. Wa in lam yakun al mahdzur min hadza Allah menelusuri kablahu lam yakun dunahu. Kalaupun tidak jauh lebih besar dosanya daripada ini, minimal tidak akan lebih rendah daripada dosa sebelumnya. Ya. Falabudda an nu'min, kita harus yakin ya, bil kitab kulli, dengan seluruh ajaran kitab Allah, wa nattabi ma unzil ilaina. Kita harus mengikuti semua yang diturunkan kepada kita min rabbina, dari Allah. Wa la nu'minu bi ba'dil kitab, kita tidak boleh beriman kepada sebagian, wa nukaffiru bi ba'dil, lalu kita mengingkari nakfuru bi ba'din, mengingkari sebagiannya. Wa talinu qulubuna, hendaknya hati kita itu lembut, litiba'i ba'dis untuk mengikuti semua sunnah seluruhnya. Watalinu, jangan sampai hati kita itu hanya lembut litiba'i ba'di sunnah, mengikuti sebagian sunnah saja. Watanfiru an qabuli ba'diha, sementara sunnah yang lain ditinggalkan. Bihasabil adat wal ahwa, yang jadi ukurannya adalah kebiasaan dan hawa nafsu. Ini jangan sampai. Fa inna hadha khurujun anis siratul mustaqim, karena ini keluar dari jalan yang lurus. Ila siratul maghdubi alaihim wadh-dhalin, menuju jalan orang-orang yang Allah murkai atau orang-orang yang sesat. Allah Ta'ala yuwaffiquna lima yuhibbuhu wa yardah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk segala sesuatu yang Allah cintai dan ridai. Minal qawli wal amal, baik itu dalam ucapan maupun perbuatan. Fi khairin wa afiyah, dalam kondisi yang baik dan penuh keselamatan buat diri kita semua. Semoga semua ini menjadi kebaikan wa li jami'il muslimin, untuk seluruh kaum muslimin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتخبين وأزواجه وأمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Jadi ini bagian akhir, maaf saya baca agak cepat di bagian-bagian akhir karena udah enggak mengandung lagi hal-hal yang baru ya, hanya merupakan penutup. Jadi intinya sahabat muslim dan muslimah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian yang kita sampaikan sebagai penutup dari pembahasan tentang Araful Alam anil Aimmatil A'lam, atau membela kehormatan ulama, ya kita akhiri ya pada pertemuan kali ini dengan sekali lagi kita tegaskan hendaknya kita selalu menghormati para ulama ya, dengan segala kelebihan dan kekurangan mereka, meyakini bahwa mereka makhluk-makhluk Allah, ciptaan-ciptaan Allah, manusia-manusia tidak lepas dari kesalahan, tetapi kita memuliakan mereka dengan segala ijtihad yang mereka lakukan. Mereka adalah bagian daripada kehidupan beragama kita. Kalau kita meninggalkan pendapat dari sebagian ulama, tentunya kita berlari kepada pendapat ulama yang lain. Jadi jangan sampai kita menetapkan pendapat tidak didasari oleh pendapat para ulama sama sekali. Ya, jadi ibarat pembahasan dalam mazhab, tapi ini bukan bahasan kita sebagai penutup saja ya. Kalau orang itu berlari dari satu mazhab, dia akan berlari ke mazhab yang lain. Itu tanpa disadari akan seperti itu. Tapi kalau tidak sama sekali, secara mutlak sama sekali kita nggak ada ikatan, kita nggak akan bisa memahami agama ini. Karena kita akan memahami agama ini kan dari pemahaman para ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i dan yang lainnya. Ya, sahabat muslim dan muslimah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di bagian yang terakhir kita tegaskan kembali, ya, bahwasanya seluruh hadis-hadis yang menetapkan adanya ancaman-ancaman terhadap perbuatan-perbuatan dosa, baik itu maksiat maupun kebid'ahan, itu harus kita akui keberadaannya. Ya, kita tegaskan ini berlaku, ya, bahwa pelaku maksiat itu diancam oleh Allah, pelaku perbuatan bid'ah diancam. Tapi kesemuanya sama, ya, sama dalam hal bahwasanya semua dalil-dalil tersebut bukan berarti berlaku untuk setiap orang yang melakukan kemaksiatan atau orang yang melakukan kebid'ahan. Apalagi perbuatan maksiat-maksiat yang masih diperdebatkan apakah itu haram atau tidak. Apalagi kebid'ahan-kebid'ahan yang masih merupakan perbedaan pendapat apakah itu bid'ah atau tidak. Mudah-mudahan Allah memberikan kita petunjuk kepada jalan yang lurus. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.